الحمد لله رب العالمين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليك يا رسول الله. Yang berbahagia, yang kami hormati Bapak Gubernur Riau, Bapak Dr. Andus Haji Arsad Juliandi Rahman MBA. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Riau. Yang kami hormati Bapak Danrem 031 Wirabima Provinsi Riau. Yang kami hormati Bapak-bapak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau. Yang kami muliakan Ayahanda, Ibunda, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, Jemaah sekalian yang hadir pada malam hari ini. Malam hari ini kita berada pada tanggal 5 Muharram tahun 1439 Hijriah, masih di awal-awal tahun baru. Mudah-mudahan suasana hati kita, suasana keadaan kita semua menjadi baru. Yang lalu biar berlalu, kalau salah mudah-mudahan diampunkan Allah, kalau amal baik mudah-mudahan diterima Allah. Yang ke depan ini Allah mengizinkan kita untuk beramal soleh, mudah-mudahan kita hari makin baik. Amin ya rabbal alamin. Mari kita jemput untuk sempurnanya majlis malam hari ini. Kita buka ulang lagi dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidawatihi wa iltazama bidriqatihi wa tarasama khutahu jalal akidatan islamiyatan asasan fikratih wa ahkama syar'iyatan mikyasani ahmadih wa masdarani ahkamih. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan selain daripada Allah. Allah yang mengumpulkan kita semua pada hari ini. Allah yang menanamkan keimanan di dalam hati kita. Dan kita memohon kepada Allah semoga keimanan yang Allah tanamkan kepada kita mampu kita jaga sampai dengan kita menghadap kepada Allah. Dan mudah-mudahan nanti saat kita menghadap kepada Allah, tidak ada yang tersisa pada diri kita kecuali ampunan-ampunan daripada Allah dan ridha Allah bagi kita. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang sangat kita rindu-rindukan perjumpaan dengannya. Bapak Ibu sekalian, perkataan-perkataan Rasulullah adalah kebanggaan bagi kita, perbuatan-perbuatan beliau adalah jalan yang terbaik bagi kita, dan semoga ketika di yaumil qiyamah kita dibangkitkan dekat dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah mengenali kita sebagai bagian daripada umatnya, dikelompokkan kita menjadi barisan-barisan di belakangnya, kemudian dimasukkan kita ke dalam surganya Allah untuk pertama kalinya, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga itu bersama-sama. Amin. Alhamdulillah, senang sekali pada hari ini, pada malam ini kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan ulama kita Ustaz Abdul Somad. Masya Allah, saya berjumpa dengan beliau sekira 2013 Ustaz ya, kalau saya enggak salah 2013. Dan saya masih ingat ketika saya datang ke kajian subuh beliau, itu yang datang 30 orang, Masya Allah, 40 orang. Tapi dari situ pun saya sudah tahu ini ulama luar biasa. Maka saya sempat mengatakan pada waktu itu, seandainya kalau saya pergi ke Pekanbaru, maaf, kalau saya tinggal di Pekanbaru, pasti saya datang ke tempat beliau setiap hari untuk menimba ilmu. Jadi kalau seandainya teman-teman sudah datang di sini, sudah hadir di sini, ada di Pekanbaru, kemudian enggak memanfaatkan adanya ulama-ulama besar di sini, ada Ustaz Mustafa Umar, ada Ustaz Abdul Somad, maka rugi luar biasa. Saya masih ingat juga subuh-subuh pernah menghadiri kajian Ustaz Mustafa Umar di masjid ini. Nah, saya senderan di situ. Nah, jadi senderan di tiang yang satu itu. Dan kayaknya itu setiap orang dapat satu tiang pada masa itu ya, Masya Allah. Tapi sekarang Masya Allah, Allah kemudian membangkitkan umat muslim di negeri ini, Allah timpakan kepada kita kecintaan akan agama ini, dan mudah-mudahan ini untuk selamanya. Takbir! Alhamdulillah teman-teman sekalian, jadi pada hari ini saya cuma ingin sedikit membuka, karena tujuan saya adalah mendapatkan ilmu yang lebih banyak daripada Ustaz Abdul Somad. Jadi pada hari ini teman-teman sekalian, saya cuma ingin berbagi tentang apa yang paling penting di dalam hidup kita. Yang paling penting di dalam hidup kita, teman-teman sekalian, adalah keimanan yang gak mungkin terganti dengan yang lain. Karena itulah di dalam Al-Quran, Allah menyampaikan kepada kita ayat yang senantiasa diulang-ulangi oleh para khatib Jumat, yaitu adalah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, tingkatkan senantiasa takwa anda kepada Allah. Karena tidak akan cukup ketakwaan kita kepada Allah apabila kita begini-begini terus. Tingkatkan terus ketakwaan kita pada Allah, dan jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Maka inilah satu-satunya harga mati di dalam Al-Quran. Tidak ada yang lain yang ada harga mati di dalam Al-Quran. Yang harga mati hanya kita menjadi seorang muslim. Kenapa bisa begitu? Karena Allah telah menggantikan segala-galanya sebelum Islam dengan Islam, dan itulah yang terbaik. Contoh misalnya, Bapak Ibu coba lihat saya, perhatiin baik-baik, ikutin sugesti saya. Oh bukan, itu hipnotis ya. Lihat mata saya, beda atau tidak? Saya sipit, Bapak Ibu tidak. Saya putih, Bapak Ibu mungkin tidak. Saya ganteng, Bapak-bapak tidak. Kita berbeda secara fisik, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau saya ditanya apa identitas saya menjawab, saya Felix Xiao namanya, lahir di Indonesia, saya lahir di Palembang sebagai orang Indonesia, laki-laki, dan saya muslim, dan saya seorang penulis. Anak saya 4, istri saya 1. Tolong jangan ditukar ya. Nah, istri saya 1, anak saya 4, Bapak Ibu sekalian. Dan saya sekarang itu tinggalnya di Jakarta, di daerah Kalideres. Itu adalah identitas saya. Tapi pertanyaan saya, Bapak Ibu sekalian, saya pengen nanya sesuatu, tolong dijawab iya atau tidak. Nggak boleh ada jawaban yang lain, cuma iya atau tidak. Saya akan tunjukkan apa sih sebenarnya kekuatan ukhuwah bagi orang muslim. Apa sih sebenarnya pengaruh akidah bagi seorang muslim? Oke, jawabannya cuma boleh iya atau tidak. Jawabannya cuma boleh apa tadi? Iya atau pertanyaannya, sayang enggak sama saya? Sayang enggak sama saya? Benar? Seandainya besok saya ganti paspor, jadi paspor saya paspor Turki, masih sayang sama saya? Andaikan besok saya enggak nulis buku lagi, masih sayang sama saya? Andaikan besok saya dites DNA, ternyata bukan orang Cina, ternyata orang Korea, masih sayang sama saya? Mengapa? Karena saya masih seorang Muslim. Allah gantikan kepada kita seluruh ikatan-ikatan sebelum-sebelumnya yang membawa masalah dengan ikatan yang paling kuat, ikatan paling hebat, ikatan paling keren. Contoh misalnya, Bapak Ibu sekalian yang ada di sini sebelah kiri saya, laki-laki atau perempuan? Orang Indonesia atau bukan Indonesia? Lahirnya di mana? Beragam, ada di Pekanbaru, ada bukan Pekanbaru dan sebagainya. Pertanyaan saya, semua Anda punya identitas. Andaikan kita disuruh pilih di antara identitas-identitas yang kita punya. Contoh, saya penulis, laki-laki, lahir di Palembang, tinggal di Jakarta, orang Indonesia, Muslim. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian disuruh pilih tiga identitas yang paling penting, kira-kira pilih apa? Yang pertama Muslim, yang kedua, yang sebelah sini. Orang Pekanbaru, yang ketiga apa misalnya? Laki-laki. Kalau di antara tiga ini satu yang paling penting, Muslim, paham? Artinya adalah apa? Yang lain boleh ditawar, tapi yang satu nggak boleh ditawar adalah bahwa kita terlahir boleh apa saja, bahwa kita boleh jadi apa saja, kita pendidikannya boleh apa saja. Yang nggak boleh ditawar satu-satunya adalah bahwa kita seorang Muslim. Kenapa? Dengan menjadi seorang Muslim, Bapak Ibu sekalian, Allah mempersaudarakan kita lebih daripada segala-galanya. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah sampaikan kepada kita, wadzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Coba ingat ketika Anda sebelumnya belum mengenal Allah, Anda tidak tahu apa itu Allah, Anda belum beragama Islam, Anda itu semua bermusuh-musuhan. Kenapa bermusuh-musuhan? Sejarah membuktikan kepada kita. Lihat bagaimana orang zaman dulu, mereka mengelompokkan diri mereka. Mereka mengelompokkan diri mereka berdasarkan warna kulit, berdasarkan penampakan fisik, sesuatu yang mereka lihat. Contoh, sipit, sipit, sipit, saudara. Enggak sipit, oh bukan saudara. Hitam, hitam, hitam, saudara. Bukan hitam, bukan saudara. Paham Bapak Ibu sekalian? Maka dulu orang mengenal negara Yunani, orang mengenal kerajaan Romawi, orang mengenal kerajaan Afrika. Kenapa? Mengelompokkan segala sesuatu berdasarkan fisik. Tapi pengelompokan berdasar fisik ini membuat masalah satu sama lain. Yang beda fisik berantem, yang beda penampakan kelahi. Ini yang terjadi. Maka banyak permasalahan muncul di situ. Maka Allah ganti semua itu dengan ikatan, namanya ikatan akidah. Kenapa? Tidak penting fisik, tidak penting penampakan. Kalau dia sudah beriman, dia saudara kita. Saya pernah pergi ke Jerman, jadi imam di Jerman, belakang saya orang Jerman, dan mereka gak ada yang protes. Mereka gak ada yang bilang, woi bukan orang Jerman, bukan orang Jerman, gak boleh minggir. Gak ada. Saya pernah di Arab, Masya Allah, pernah jadi imam Masjidil Haram, Masya Allah, tapi di belakang. Orang Arab di belakang saya, itu juga gak pernah protes. Kenapa? Karena sudah Muslim. Itu yang Allah gantikan kepada kita. Maka kalau saya ditanya Bapak Ibu sekalian, seandainya sekarang, saat ini, saya disuruh memilih antara Bapak atau Ibu saya, dengan Bapak Ibu sekalian, saya mantap, saya pasti pilih Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Bapak Ibu saya belum Muslim. Mohon doanya, semoga segera Muslim. Sekarang Bapak Ibu saya belum Muslim. Dengan kata lain, kalau seandainya sekarang saya memilih mereka, ikatan itu putus di dunia. Begitu kita mati, gak ada lagi hubungan sama sekali. Gak ada lagi bisa tegur-teguran di akhirat. Gak ada bisa tolong-menolong di akhirat. Tapi ketika saya memilih Bapak Ibu sekalian, ketika Allah menyatukan kita atas dasar akidah, mencintai Allah yang sama, maka ikatan itu tidak akan lekang oleh waktu, tidak lepas ketika sudah di akhirat. Nanti di yaumil kiamah, ketika seluruh manusia sedang berpayah-payahan, seluruh manusia sedang berpanas-panasan, ketika satu matahari didekatkan sejengkal di atas kepala, maka saat-saat kritis seperti itu, Allah menyeru dari langit, aina mutahabbuna fi jalali. Siapa di antara kalian yang di dunia pernah berkasih sayang karena namaku, yang pernah saling mencintai karena keagunganku? Ayo semuanya, semua dipanggil, semua masuk surga. Ada yang nanya, ya Allah, kalau begitu, kalau semua masuk surga, tempatnya di mana? Allah berkata, tenang, yang lebih mencintai saudaranya menempati posisi yang lebih tinggi. Masya Allah, akidah Islam menyatukan kita. Maka ketika seseorang sudah berakidah Islam, sudah merasa Islam adalah di atas segala-galanya, maka dia menjadikan saudara-saudaranya yang sama-sama mencintai Allah sebagai kecintaan dirinya. Ini rahasia cinta, Bapak Ibu sekalian. Orang yang saling mencintai satu hal yang sama, pasti saling mencintai. Maka jangan repot untuk memikirkan orang mencintai kita atau tidak. Cukup kita pikirkan kita mencintai Allah atau tidak. Ketika kita mencintai Allah, maka Allah kirimkan orang-orang yang mencintainya, semua yang mencintainya, untuk saling mencintai satu sama lain. Itulah ukhuwah di dalam Islam. Islam merubah hidup saya, Bapak Ibu sekalian. Sebelum ada Islam, saya bukan siapa-siapa. Sebelum ada Islam, saya orang yang individualis. Sebelum ada Islam, saya gak peduli dengan apapun, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah ingat ibu saya ketika saya masih kuliah, itu ketika saya pulang ke Jakarta, ibu saya bawakan makanan sebelum saya pulang ke Bogor untuk kuliah, kemudian ibu saya pesan, "Lik, makan sendiri, gak usah bagi-bagi yang lain." Sangat individualis sekali. Kenapa? Karena tujuan hidupnya, karena akidah yang saya pegang pada waktu itu belum akidah Islam. Yang saya tahu namanya kenikmatan adalah kenikmatan dunia. Yang saya tahu namanya kesenangan adalah kesenangan dunia. Cukup makan, cukup tidur, sudah bahagia. Sedangkan saya tidak tahu yang namanya akhirat. Sedangkan saya enggak tahu yang namanya kemudian surga atau neraka. Saya enggak tahu yang namanya Tuhan. Karena itulah saya belum bisa menyayangi orang lain, belum bisa mengasihi orang lain, belum bisa peduli pada orang lain. Tapi apa yang Islam ajarkan pada saya, Bapak-Ibu sekalian? Kalau dilihat wajah saya, kira-kira saya lahir muslim atau bukan? Bukan atau muslim? Apa yang Islam ajarkan kepada saya? Ada satu yang tidak bisa saya tolak, Bapak-Ibu sekalian. Ketika saya membaca Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat kedua, di situ tertulis, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin." Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pertama kali lihat, wah ini pasti bohong ini. Lah kenapa? Mana mungkin manusia bisa membuat sesuatu yang sempurna? Ini pasti bohong. Lah kenapa? Mikir saya begini, Bapak Ibu sekalian. Coba ikuti alur logika saya. Kalau yang buat kitab suci agama-agama yang lain, itu adalah manusia. Yang buat Tripitaka manusia, yang buat Weda manusia, yang buat Alkitab manusia. Berarti yang buat Al-Quran juga manusia. Wajar nggak saya mikir begitu? Maka saya bilang, nggak mungkin Al-Quran bisa sempurna. Manusia kan nggak sempurna. Bagaimana mungkin bisa buat yang sempurna? Ternyata saya disampaikan, yang buat bukan manusia, tapi yang buat Tuhan pencipta semesta alam. Saya bilang, masa Tuhan nulis lalu kasih pada manusia? Gak mungkin. Lalu kemudian dikatakan pada saya, bukan begitu Lik, tapi ini diwahyukan kepada Muhammad langsung dari Tuhan pencipta semesta alam. Mana buktinya? Kalau ada buktinya kasih tahu. Ternyata disampaikan pada saya, ada buktinya. Surat Al-Baqarah, surat yang sama, ayat yang berbeda. Surat Al-Baqarah ayat 23. Apa bunyinya? Wa in kuntum fi raibim mimman nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Dan bila kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Pas baca ayat itu, kepala saya kayak digebukin, Bapak-Ibu sekalian. Maksudnya digebukin begini, bukan. Tapi fundamental-fundamental argumen saya hancur dari dasar. Seolah-olah kitab ini ingin bilang, Lik, kalau kamu memang hebat, kalau kamu memang ahli, sudah gak usah banyak ngomong. Gini aja, ada 114 surat di dalam Al-Quran, pilih yang paling mudah, pilih yang paling pendek, datangkan yang semacamnya. Saya kaget, ini ada kitab nantangin manusia. Paham, Bapak-Ibu sekalian? Seolah-olah bilang begini, kalau kamu bisa, Al-Quran kalah. Kalau kamu tidak bisa, ikut Al-Quran. Adil? Seperti saya bilang gini, ayo semua yang hadir di sini, kalau berani kita satu lawan satu. Kalau Anda kalah, berarti Anda jadi anak buah saya. Kalau saya kalah, saya jadi anak buah Anda. Adil? Tapi Al-Quran tidak adil. Al-Quran katakan, wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau Anda tidak mau sendirian, tidak berani sendirian, maju semuanya. Bayangin, Al-Quran menantang seluruh manusia untuk membuatnya semacam dengan Al-Quran. Maka saya katakan, ini satu-satunya segel yang saya pernah baca dalam kitab suci. Maka saya bilang, ini adalah satu-satunya kitab yang benar. Saya masuk Islam karena kitab tadi. Bisa difahami, Bapak-Ibu sekalian? Ketika saya sudah masuk Islam, punya bukti kenapa saya harus menjadi seorang muslim, maka disitulah saya meyakini Allah itu pasti ada, Allah itu benar, Muhammad adalah rasulnya. Kecintaan saya pada agama ini saya bangun karena satu bukti yang benar. Karena itulah saya menganggap bahwa diri saya punya alasan. untuk kemudian meyakini segala sesuatu di dalam Islam. Ketika saya meyakini Islam, maka itulah sebab kenapa kemudian saya menjalin ukhuwah dengan siapapun. Kita menjadi mencintai seorang muslim yang lain karena mencintai Allah. Ini ukhuwah yang benar. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya ukhuwah itu justru tidak terjadi, di sini pertanyaan kita. Kalau seorang muslim justru dengan Islamnya menyebabkan dia kemudian berantem, berkelahi dengan muslim yang lain, pertanyaannya, yang dia cintai sebenarnya siapa? Karena di dalam Islam semuanya dibangun atas dasar cinta. Karena kita mencintai Allah, kita mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Karena kita mencintai Allah, kita berdakwah. Karena kita mencintai Allah, kita menyebarkan agama ini. Betul atau betul, Bapak Ibu sekalian? Yang sudah nikah, angkat tangan. Yang sudah nikah. Nah, yang belum, tolong bersabar ya. Insyaallah. Yang sudah nikah, angkat tangan. Yang sudah nikah. Bapak-bapak yang sudah nikah, ibu-ibu yang sudah nikah. Pernah makan makanan enak? Pernah makan makanan enak? Pernah. Kalau kita makanan makanan enak, yang laki-laki, pertama kali yang terpikir siapa? Pertama yang terpikir siapa? Temen, nggak mungkin. Kalau anda yang sudah menikah, pertama kali terpikir siapa kalau makan enak? Istri, betul begitu? Makanya pas saya pergi ke Amerika, itu saya diajak sama panitia, Ustadz pergi yuk lihat air terjun tertinggi di benua ini. Nggak deh, males. Ustadz pergi yuk kesini, nggak deh, males. Ustadz lihat nih, nggak deh, males. Lah kenapa? Semakin melihat yang indah-indah, semakin sakit hati. Lah kenapa? Istri nggak ikut. Paham teman-teman sekalian? Orang yang mencintai sesuatu, ketika dia kemudian mendapatkan yang indah, dia pasti terpikir dengan sesuatu itu. Orang yang mencintai seseorang yang lain, ketika dia mendapatkan kebaikan, dia masih terpikir dengan itu. Pertanyaannya, anda merasa senang gak punya Islam? Anda merasa senang gak punya Islam? Anda merasa Islam itu indah atau tidak? Merasa manis gak ketika beribadah? Ketika kerudungan merasa enak atau tidak? Ketika ada di jalan Allah, merasa kita terpelihara atau tidak? Pengen gak orang lain mendapatkan? Itu adalah yang menyebabkan kita mau berdakwah, karena kita sayang pada orang lain, karena kita mau apa yang kita rasakan juga dirasakan oleh orang lain. Ini lo indah banget, ini lo Islam semuanya punya dasar, kenapa kamu ngambil yang gak punya dasar? Ini lo Islam luar biasa. Itu yang menjadi dasar, landasan kenapa kita berdakwah. Nah, tapi ada orang dakwanya justru kemudian membuat orang berpecah belah, menyalahkan satu sama lain, padahal dalam perkara-perkara yang masih berbeda itu boleh. Betul atau betul? Kemarin ada teman saya yang sholatnya begini. Ada teman saya yang lain yang sholatnya begini. Yang sholatnya begini sama sholatnya begini, sholat bareng-bareng. Setelah selesai sholat, teman saya yang sholatnya begini bilang sama teman saya yang sholatnya begini, kamu tuh ngapain sih? Sholatmu kok gerak-gerak? Saya tuh dari tadi ngeliatnya kamu gak khusyuk. Kenapa? Kamu tuh gerak-gerak. Sholat tuh yang tenang, begini, jangan gerak-gerak. Yang satu lagi bilang, oh kamu gak tahu ya dalilnya, begini-begini berarti memukul syaiton. Oh memukul syaiton, kenapa gak gini-gini aja sekalian? Ribut berdua, padahal dua-duanya sama-sama sholat. Yang lain yang gak sholat gak dipermasalahkan. Kemarin lagi dipermasalahkan, ada yang kakinya, ada yang celananya di bawah mata kaki, ada yang celananya di atas mata kaki. Kemudian yang di atas mata kaki bilang, oh celananya itu harusnya di atas mata kaki, di bawah mata kaki itu di neraka. Yang di bawah mata kaki bilang, oh enggak, asal tidak sombong. Ribut berduanya, padahal yang salah yang enggak pakai. Paham teman-teman sekalian? Ini menjadi masalah. Karena kenapa? Karena ukhuwahnya itu bukan dilandaskan atas cinta pada Allah. Ketika dia mencintai Allah, dia akan merasa sedih ketika saudaranya berbuat maksiat, bukan malah senang. Bisa difahami ibu sekalian? Ada pasangan yang baru nikah, ya, pasangan baru nikah, lalu kemudian ketika berjalan bersama-sama, istrinya terperosok lubang. Marah-marah nggak dia? Nggak. Apa yang dia bilang? Waduh, sakitnya di mana dek? Ada yang bisa dibantu nggak? Lah kenapa? Karena mencintai. Tapi kalau pasangan yang sudah lama nikahnya, sudah tidak ada alasan lagi, sudah tidak ada lagi rasa cinta, pasangannya terperosok. Apa katanya? Makanya sudah saya bilangin kalau jalan pakai mata. Kata-kata makanya itu loh. Seneng ketika saudaranya berbuat salah. Seneng ketika pasangannya berbuat salah. Ini bukan ukhuwah. Karena ukhuwah itu rasa cinta. Rasa cinta dari mana? Karena kita mencintai Allah yang sama. Bagaimana mungkin kita mencintai Allah yang sama, lantas kita kemudian saling menghakimi? Tidak boleh begitu. Padahal nanti di hari kiamat, Bapak Ibu sekalian, kita masing-masing seorang muslim diberikan hak untuk memberikan pembelaan terhadap muslim yang lain. Ya Allah, saya pernah melihat orang-orang Pekanbaru sebanyak ini, ya Allah. Dulu mereka pernah ikut pengajian, insya Allah mereka beriman. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga. Boleh saya ngomong begitu di hadapan Allah? Andai kan ada bapak dan ibu yang tidak masuk surga, saya boleh minta pada Allah, ya Allah, mereka orang beriman, saya saksinya, masukkan pada surga. Bapak ibu pun boleh bilang begitu. Nanti besok kalau sampai ke surga gitu kan ya, lalu di surga nggak lihat orang-orang sipit kayak saya gitu kan ya, nggak lihat ada saya di situ, boleh tanya sama Allah, ya Allah, saya mau tanya, Ustaz Felix di mana ya? Oh, nggak masuk surga, adanya di neraka. Bilang sama Allah, tolong, ya Allah, saya nggak mau masuk surga yang nggak ada Felix-nya. Nah, jadi gitu. Itu boleh. Lah kenapa? Karena kita saudara, saudara satu iman, saudara satu iman itu saling mengingatkan, saudara satu iman itu saling kemudian membentuk satu bangunan yang kokoh. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fisabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah menyukai orang-orang yang saling mengisi. Allah menyukai orang-orang yang saling membentuk bangunan seolah-olah mereka adalah sebuah hal yang kokoh yang saling menguatkan. Masya Allah, semua manusia tidak ada yang sempurna. Kita tidak tercipta untuk mendakwahkan Islam sendirian. Manusia itu terlalu banyak untuk kemudian kita berdakwah sendirian. Tapi kadang-kadang, seandainya bukan Allah yang jadi tujuan, maka Anda pasti bisa bersengketa satu sama lain. Ustaz yang satu sudah naik, sudah mulai terkenal. Yang satu sudah mulai ditinggalkan jamaah. Lalu kemudian muncul fitnah-fitnah yang satu dan fitnah-fitnah yang lain. Kalau saya secara pribadi, ibu-ibu sekalian, Masya Allah, saya tuh senang sekali. Kalau ada orang yang baru muncul, kemudian meramaikan dunia dakwah, saya senang sekali. Lah kenapa? Bagus, berarti undangan yang selama ini ada sekarang bisa dibagi pada orang yang lain. Berarti gak harus semua kita yang isi. Kenapa? Karena ini adalah bagian daripada kebaikan yang harus dibagi semuanya. Nah, kalau Allah menjadi tujuan kita, Anda gak punya alasan untuk bersengketa. Apa alasan Anda untuk bersengketa? Gara-gara apa Anda bersengketa? Gara-gara uang, Allah sudah jamin semua rezeki. Gara-gara apa kita bisa bersengketa? Enggak ada. Seandainya kalau semua tujuannya adalah Allah. Nah, maka di tahun baru ini, di kajian Muharram ini, harusnya kita menjadi sadar betul, andaikan kita menjadi seorang muslim yang mencintai Allah, maka kita harus solid dengan seorang muslim yang lain. Dan ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah bocoran. Ada banyak orang yang tidak suka kepada Islam. Dan yang mereka takutkan pada orang muslimin, yang paling mereka takutkan adalah bersatunya orang muslim. Karena bersatunya orang muslim itu ancaman terbesar bagi orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Suatu waktu Rasul pernah berdoa kepada Allah. Suatu waktu ketika Rasul berdoa kepada Allah, tiba-tiba Rasulullah merasa sedih dengan doanya. Ketika ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Rasul menjawab pada para sahabat, saya berdoa dengan tiga hal kepada Allah. Dua diterima oleh Allah, satu ditolak oleh Allah, satu tidak dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, saya berdoa supaya umat saya tidak dibinasakan seperti umatnya Nabi Nuh. Dengan air bah, dengan air yang kemudian menerjang mereka, saya dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, saya minta pada Allah agar umat saya tidak dibinasakan karena kelaparan. Allah pun mengabulkan. Yang ketiga, saya meminta kepada Allah agar umat saya tidak dipecah belah dan tidak dimusnahkan karena permusuhan di antara mereka. Maka doa ini didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang banyak yang tidak suka ketika kita bersatu. Kasus 411, kasus 212 kemarin itu menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa. Yang datang angkat tangan 411 212 nangis ketika datang sana. Hampir semua yang datang sana nangis, Bapak Ibu sekalian. Kenapa nangis? Saya secara pribadi pas datang, ya Allah ya Rob, saya masuk Islam 2002. Selama saya masuk Islam dari 2002 sampai 2016 itu saya ingin sekali pemandangan kayak begini, organisasi tidak memecah belah. Beda organisasi tidak menyebabkan mereka tidak bersatu. Mereka semua jadi bareng. Mereka semua sama-sama meneriakkan hal yang sama. Bersih sekali jalan. Enggak ada sampah sama sekali. Saya melihat ada orang yang menggelar spanduk Ganyang Cina. Langsung yang menegur ibu-ibu. Dek, jangan gitu dek. Ini kita enggak ada urusan dengan orang Cina. Kita cuma urusan sama satu penista agama. Gulung spanduknya. Jangan pakai di sini. Ibu-ibu yang menegur, Masya Allah. Ini yang terjadi, persatuan orang-orang muslim. Dan ini yang tidak disukai oleh kebanyakan orang. Lah kenapa? Karena Islam musuh utama kezoliman dan keserakahan. Ketika ada keserakahan, ketika ada kezoliman, maka Islam adalah yang pertama di depan. Karena Islam adalah kebenaran, adalah hak yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang saya pengen pesankan Bapak Ibu sekalian, tolong jaga betul-betul ukhuwah di antara umat muslim. Kita masih punya banyak persamaan yang harus sama-sama dinaikkan ketimbang perbedaan-perbedaan yang harus diruncingkan. Allah memberi kita banyak imam madhab untuk membuat kita mudah untuk menetapi agama ini, bukan malah mempersulit. Allah memberikan kita perbedaan dalam ikhtilaf itu untuk memudahkan kita mengambil hukum-hukum agama, bukan malah menyebabkan kita jadi berbeda-beda. Masya Allah, terlalu banyak PR kita Bapak Ibu sekalian di dalam jalan dakwah ini, ujungnya itu masih tidak terlihat. Tapi untungnya Allah tidak mewajibkan kita untuk berjalan sampai ujung di jalan dakwah ini. Yang Allah wajibkan kepada kita bersama-sama, bukan sendiri-sendiri, bersama-sama menetapi jalan dakwah ini dengan bersabar, dengan pelan-pelan. Walaupun tidak sampai ujung, yang penting kita mati di atas jalan dakwah ini. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Allahu Akbar. Baik Bapak yang berada di jalan, yang berada di luar juga, terima kasih atas kehadirannya. Yang mohon maaf kami tidak bisa menyediakan tempat yang luas di tempat ini. Tadi Bapak Gubernur berdoa, kita mudah-mudahan Pak Gubernur bisa memperluas masjid ini insyaallah. Amin. Kita doakan Pak Gubernur dengan niatnya bisa memperluas masjid ini. Mudah-mudahan niat itu menjadi catatan amal kebaikan beliau juga. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita dengarkan tanya jawab. Yang pertama untuk Ustaz Felixio. Kepada Ustaz Tafadul Mashkura. Baik, terima kasih. Saya mendapatkan ada beberapa pertanyaan teman-teman sekalian. Yang pertama dan yang paling sering adalah tentang istiqomah, yaitu adalah bagaimana cara menjaga istiqomah. Pertama-tama ada satu ayat yang sangat menarik teman-teman sekalian tentang masalah istiqomah. Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa istiqomah itu sangat terkait dengan orang yang beriman. Innal ladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu tatanazzalul malaikah. Maka sesungguhnya ada orang-orang di antara hamba-hamba Allah yang dia siap mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Maka ketika dia sudah mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, tsummastaqamu. Kenapa kemudian tiba-tiba muncul istiqomah di sana? Karena bagi orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah, bahwa dia beriman pada Allah, Allah pasti akan uji dia. Ahasibannasu ayatraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah kalian mengira ketika seseorang mengatakan bahwa saya beriman, maka dia ditinggalkan oleh Allah, tidak diberikan ujian oleh Allah? Tidak, pasti dia diberikan ujian oleh Allah. Maka kemudian ketika kita membaca ayat tadi, innaladzina qalu rabbunallah, ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa Tuhan saya ada Allah, maka Allah memberikan ujian kepada dia. Ketika Allah memberikan ujian pada dia, tsummastaqamu, maka dia beristiqomah pada Allah, tatanazzalul malaikah, maka turun malaikat-malaikat Allah kepada dia. Berarti yang perlu dilihat di sini adalah istiqomah adalah hasil daripada ujian. Orang yang tidak pernah diuji tidak bakal istiqomah. Orang-orang yang diuji oleh Allah kemudian tetap dalam pendiriannya, itulah istiqomah. Maka Abu Bakar ketika ditanya apa itu istiqomah, Abu Bakar menjawab, istiqomah adalah tidak menserikatkan Allah sedikitpun. Tetap beriman pada Allah, tidak kemudian menserikatkan Allah sedikitpun. Umar bin Khattab ketika ditanya apa itu istiqomah, menjaga diri kalian tetap dalam perintah Allah, menjauhi larangannya dan tidak menoleh ke kanan dan ke kiri sedikitpun. Abu Ali bin Abu Thalib ketika ditanya apa itu istiqomah, istiqomah adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah. Utsman bin Affan ketika ditanya apa itu istiqomah, istiqomah adalah ikhlas hanya kepada Allah. Ada benang merah yang kita bisa ambil di sini, bahwa istiqomah terkait dengan tiga hal. Nah ini rahasianya istiqomah. Satu, akidah. Dua, ukhuwah. Tiga, syariah. Ulangi, satu, akidah. Yang kedua, ukhuwah. Yang ketiga, innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, berarti orangnya banyak. Berarti istiqomah itu perlu orang yang banyak. Berarti istiqomah perlu ukhuwah, itu nomor dua. Tapi yang paling penting nomor pertama adalah istiqomah itu masalah keimanan. Karena orang yang tidak beriman mustahil istiqomah. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, iman itu urusan why, kenapa saya melakukan sesuatu. Kalau orang tidak punya alasan melakukan sesuatu, maka dia tidak pernah akan istiqomah. Contoh, bapak ibu pulang dari sini, ketemu dengan orang, satu orang di luar, gak pernah dikenal sebelumnya. Dia bilang sama bapak ibu sekalian, boleh beliin saya ikan asin pak? Dibeliin atau tidak? Dibeliin atau tidak? Kenapa tidak dibeliin? Padahal Anda punya uang, Anda tahu di mana belinya, Anda tahu bagaimana cara belinya. Kenapa Anda tidak mau belikan? Karena saya tidak tahu kenapa saya harus beliin dia. Why? Gak dapat. Saya gak tahu dia siapa, kenal aja enggak. Gimana saya mau beliin? Tapi orang tua dari rumah telepon, tolong mas, tolong dek beliin ikan asin. Beliin atau tidak? Kenapa dibeliin? Karena kita tahu kenapa alasan kita belikan kepada dia. Orang yang tahu alasan berarti dia paham akidah. Ketika dia paham akidah, dia lebih kuat dalam melakukan sesuatu. Contoh, nih coba lihat lagi. Istiqomah. Pernah pergi ke dokter? Ada yang di sini dokter? Ada dokter di sini? Angkat tangan yang dokter, ada? Ada yang dokter? Ada. Oke, kalau enggak ada enggak apa-apa. Jadi gini. Pernah enggak ada pasien yang lagi periksa ke dokter tapi protes ketika dikasih resep oleh dokternya? Pernah atau tidak? Dikasih begini, ini saya kasih resepnya pada Anda, tolong dihabisin, yang ini 3 kali sehari, harus habiskan, kalau habiskan 2 minggu insya Allah sembuh, tapi kalau Anda bandel, Anda nakal, tidak habiskan ini obat, nanti Anda bakal balik lagi penyakitnya. Yang ini 3 kali sehari, ingat ya, 3 kali sehari, yang ini 2 kali sehari, boleh pagi sore, sore malam, siang sore, terserah, yang penting 2 kali sehari, yang ini vitamin. Boleh ditebus, boleh tidak. Tapi saya sarankan ditebus, supaya cepat sembuh. Ada nggak pernah ada pasien yang protes pada dokternya? Dokter, dokter, jangan ngomong terus, gantian ngomong saya. Gini dok, kata dokter kalau ini 3 kali sehari, 2 minggu saya bakal sembuh. Kenapa dokter tidak meresepkan 6 kali sehari? Kalau 6 kali sehari, saya seminggu bisa sembuh harusnya. Pernah ada yang protes begitu? Kenapa tidak pernah ada yang protes pada dokter? Karena semua pasien sami'na wa ata'na, mereka yakin sama dokternya. Kenapa mereka yakin sama dokternya? Karena dokternya punya bukti bahwa dia adalah dokter. Contoh, lihat, why adalah akidah. Akidah muncul dari bukti. Bukti menimbulkan keyakinan, maka bisa membuat istiqomah. Contoh, kalau pergi ke ruangan dokter, yang paling penting di dokternya ada apa? Di ruangan dokter yang paling penting ada apa? Yang membuat Anda yakin kalau dia dokter? Stetoskop, bukan. Yang paling penting selain stetoskop? Baju putih, bukan. Yang lebih penting daripada itu? Satu, saya sarankan, kalau Anda pergi ke dokter, tolong perhatikan, yang paling penting di sana ada surat izin praktek, betul? Kalau nggak ada surat izin praktek, percaya kalau dia dokter? Coba lihat, kenapa Anda bisa yakin sama dokter? Karena pas masuk semuanya meyakinkan. Ruangannya warna putih. Dia pakai jas, jasnya warna apa? Warna putih. Rambutnya sisirnya ke belakang, ke samping atau ke depan? Kayak film Korea. Yang mana kira-kira? Kalau nggak ke belakang, ke samping karena dia dokter. Di mejanya ada stetoskop, Anda semakin yakin. Oke, kita ubah. Anda masuk, tiba-tiba cat ruangannya warna hitam. Di atas mejanya ada kemenyan. Rambutnya panjang, lalu pakai bajunya polka dot. Percaya kalau dia dokter? Kenapa Anda taat sama dokter? Karena Anda percaya bahwa dia dokter. Ada bukti-bukti yang menjawab kenapa Anda harus nurut pada dia. Bisa dipahami? Zaman sekarang orang dikasih dokter resep semua sami'na wa ata'na. Tapi ketika si Allah resep enggak sami'na wa ata'na. Kenapa? Jangan-jangan akidah Anda kepada dokter lebih kuat daripada akidah Anda kepada Allah. Bisa difahami Bapak sekalian? Why? Akidah. Kalau akidahnya benar, alasannya benar, Anda insya Allah akan istiqomah. Contoh kayak saya pernah mengeluh pada ustaz saya. Ustaz, capek ngisi terus. Ustaz, kalau begini-begini terus kapan selesainya? Capek. Ustaz, saya menasihati, kalau kamu sedang disibukkan oleh Allah dalam melakukan kebaikan, berarti Allah sedang menjagamu daripada perbuatan buruk. Karena kalau Allah tidak menyibukkan kamu dalam perbuatan baik, berarti pasti kamu akan disibukkan dalam kemaksiatan. Saya jadi punya alasan, kenapa saya harus kemudian bertahan di dalam jalan ini? Karena saya tahu ada balasannya. Bisa dipahami Bapak sekalian? Suatu waktu seorang sahabat Rasulullah itu pernah barusan nikah. Setelah barusan nikah itu selesai nikah, terjadi perang. Kemudian dia diberitahu bahwa ada perang, ada jihad fisabilillah, dia berangkat. Namanya Hangzolah. Hangzolah ini berangkat mati syahid, Bapak Ibu sekalian. Mati syahid, ketika mati syahid Rasulullah sampaikan, itu Hangzolah, coba tanya sama istrinya. Kenapa saya melihat Hangzolah ini dimandikan oleh malaikat? Para sahabat aneh. Loh, ya Rasulullah, kalau syahid kan enggak usah dimandikan lagi. Enggak, coba tanya dulu. Coba tanya pada istrinya, kenapa dia sampai dimandikan malaikat? Ditanya sama istrinya, "Dik, ini kenapa abang dimandikan malaikat?" Istrinya jawab, "Iya, kan kita kan pengantin baru. Pengantin baru, barusan nikah, lalu malam pertama panggilan jihad ada, langsung pergi jihad tanpa sempat mandi wajib." Paham, Bapak Ibu sekalian? Jomblo-jomblo enggak usah sok paham ya. Oke, okay. Paham, Bapak Ibu sekalian? Pergi jihad belum mandi wajib. Kira-kira dalam pikirannya apa? Kenapa dia bisa sampai meninggalkan istrinya yang baru dia nikahi itu untuk pergi berjihad di jalan Allah? Karena Rasul pernah mengatakan, sesungguhnya kenikmatan dunia dibandingkan kenikmatan akhirat tidaklah seperti, kecuali salah seorang di antara kalian mencelupkan tangannya di sebuah laut, kemudian mengangkat tangannya, maka yang menetes di tangannya itu adalah kenikmatan di seluruh hidupnya yang disediakan oleh Allah. Sementara yang Allah tahan di surga seperti lautan yang dia tinggalkan. Bisa dipahami, Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau kita memahami kenapa kita melakukan sesuatu, kita akan lebih bersemangat. Itu resep pertama, akidah. Yang kedua, ukhuwah. Kenapa ukhuwah? Lihat Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Setiap maksiat punya pola dan setiap ketaatan punya pola. Maksiat punya pola. Yang namanya maksiat punya pola, ketaatan punya pola. Contoh, pola maksiat apa Bapak Ibu sekalian? Pola maksiat sendiri, itu pola maksiat. Contoh, kalau ibu-ibu punya anak laki-laki sudah balik, tolong jangan dikasih kamar yang dikunci. Gak boleh. Kenapa? Karena ngasih anak laki-laki kita kamar yang bisa dikunci, di dalamnya ada internet, di dalamnya ada komputer, biasanya dibuka apa? Pornografi. Jelas? Jahat punya pola, baik punya pola. Kalau orang pacaran biasanya tempat gelap atau tempat terang? Sendiri-sendiri atau berjamaah? Oh, berjamaah emang rapat. Gak mungkin, orang maksiat pasti sendiri-sendiri. Makanya kalau mau taat, berjamaah. Maka di dalam Islam itu agama yang berjamaah. Sholat suruh berjamaah. Kalau sananya perempuan minimal setahun dua kali. Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, pergi berjamaah. Sholat Jumat minimal bagi laki-laki. Lalu kemudian seluruhnya musyawarah juga berjamaah. Yang kedua, ukhuwah. Yang ketiga, syariah. Kenapa? Karena manusia kadang-kadang dibawa baik perlu dipaksa. Utsman bin Affan mengatakan, innallaha la yas'u bisultan ma la yaz'u bil Qur'an. Sesungguhnya Allah menghilangkan kemaksiatan menggunakan tangan-tangan penguasa. Maksiat-maksiat yang tidak bisa dihilangkan hanya dengan dibacakan dengan Al-Qur'an. Maka perlu peraturan yang mengikat. Ada orang enggak sholat diingatkan oleh penguasa, ada orang enggak sholat diingatkan lagi oleh penguasa, ada orang pacaran diingatkan oleh penguasa. Nah, ini yang pertama akidah, yang kedua ukhuwah, yang ketiga syariah. Jadi akidah harus dikuatkan, iman harus dikuatkan, bukti harus ada. Semakin kemudian berpikir tentang Allah, kita punya alasan untuk taat. Yang kedua ukhuwah, dan yang ketiga adalah syariat. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua tentang pacaran tadi, itu adalah sedikit pernyataan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tahun 2014 saya menulis buku judulnya Udah Putusin Aja. Nah, jadi itu buku membuat saya dibenci oleh laki-laki, alhamdulillah. Nah, kenapa? 2014 itu ada Twitter tulisannya begini, kalau Anda diputusin oleh pacar Anda, berarti ada 3 kemungkinan. 1, berarti dia sudah punya gebetan yang lain. 2, berarti dia sudah bosan sama Anda. 3, dia followernya Felix Xiao. Paham ya sekalian? Nah, itu kemudian kata orang bahwa kemudian saya buat banyak orang putus. Nah, tadi ada yang bilang bahwa ya alhamdulillah ada yang sudah putus, alhamdulillah. Lah kenapa Bapak Ibu sekalian? Tadi pagi saya baru memberikan satu kajian judulnya Taat Pasti Bahagia, Maksiat Pasti Sengsara. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kenapa saya senang agama Islam? Karena agama Islam itu pasti-pasti. Jadi agama Islam apa? Pasti-pasti. Kalau ini bakal begini. Kalau begini bakal begini. Nah, itu Islam itu pasti-pasti. Jadi kalau di dalam Islam itu ada rumus. Apa rumusnya? Belajar dari Dr. Mustafa Umar, katanya sunnatullah. Namanya sunnatullah, gak bakal berganti. Nah, salah satu sunnatullah, taat pasti bahagia, maksiat pasti sengsara. ada banyak WhatsApp. Ustaz, mohon maaf Ustaz, bisa datang ke rumah saya enggak? Ini anak saya mau murtad. Dia pacaran sama orang non-muslim Ustaz. Bisa enggak disadarkan? Muncul. Ya Ustaz, ini suami saya Ustaz mau murtad. Bisa enggak disadarkan? Orang kadang-kadang itu menganggap Ustaz kayak tukang sihir, Bapak Ibu sekalian. Paham? Kayak tukang sulap, gitu kan ya. Menyelesaikan masalah secara instan. Padahal masalah tidak mungkin datang secara instan, maka menyelesaikan tidak mungkin instan. Nah, kenapa permasalahan ini mudah terjadi? Karena salah satunya dibiarkan anaknya bergaul dengan lewat cara pacaran tadi, dengan cara maksiat tadi. Ketika sudah nikah, awalnya maksiat, pernikahannya bisa bahaya. Bisa dipahami, Bapak Ibu sekalian. Contoh, nih coba lihat. Yang perempuan yang belum nikah, angkat tangan. Oh, banyak, Masya Allah. Tugasnya Ustadz Somad, Masya Allah. Yang belum nikah, angkat tangan. Mau nikah? Mau nikah sama yang baik atau yang jahat? Taat atau yang bejat? Yang istiqomah mau? Yang pintar baca Quran mau? Yang setia mau? Yang selingkuh mau? Oke, pertanyaannya berapa jumlah cowok yang selingkuh? Berapa jumlah cowok yang selingkuh? Berapa persen? Kira-kira aja berapa persen? 80%? Kelakuan Anda ini loh, 80% katanya. Ada yang lebih daripada 80%? Ada yang lebih? Ada yang lebih daripada 90%? Oke, 100%. Mau tahu berapa persen? Ada penelitian Bapak Ibu sekalian, tahun 2012 mahasiswa psikologi mengeluarkan satu penelitian, judulnya bombastis tapi isinya benar. Apa judulnya? 3 di antara 2 laki-laki selingkuh. Enggak terbalik. Berapa? 3 di antara 2 laki-laki selingkuh. Kenapa bisa begitu? Penelitian itu mengatakan semua laki-laki pengen banyak, semua laki-laki pengen yang lain, termasuk Ustadz Felix, termasuk Ustadz Abdul Somad, apalagi ya, jadi kira-kira Uyon. Semua laki-laki begitu. Kenapa bisa begitu? Coba lihat, ini ada penelitiannya, kita buktikan. Mau bukti? Mau bukti? Boleh agak sedikit lama dikit lagi? Oke, kita bukti. Tolong diem, saya mau wawancara yang laki-laki. Oke, siap jawab laki-laki? Agak keras dikit bisa? Siap? Perhatiin pertanyaannya. Apa alasan Anda sehingga Anda tidak selingkuh? Tapi jawabannya tidak boleh karena Allah. Jelas? Jadi kalau Anda jawab karena takut Allah, gak boleh. Oke, kenapa alasan Anda tidak mau selingkuh? Apa jawabannya? Karena sudah punya istri. Itu yang punya, yang selingkuh-selingkuh punya istri atau tidak? Batal. Ada jawaban lain? Karena punya anak. Itu yang selingkuh-selingkuh punya anak atau tidak? Batal. Ada yang lain? Sayang. Itu yang selingkuh-selingkuh bilang sayang atau tidak? Batal. Ada yang lain? Karena istri saya cantik. Oke. Kadang-kadang ada banyak orang tertipu dengan fisik. Banyak perempuan zaman sekarang memoles fisik tanpa memahami fisik tidak akan bisa mengikat laki-laki. Memikat bisa, mengikat tidak. Kenapa? Karena laki-laki itu kalau melihat Anda berdasarkan fisik, dia cari Anda berdasarkan fisik, maka dia nikahi Anda karena fisik saja. 3 hari setelah nikah, rumput tetangga lebih hijau. Betul begitu? Nah, laki-laki sejati ini. Jelas ya? Artinya adalah apa? Artinya alasan satu-satunya orang bisa setia pada istrinya adalah karena Allah. Tidak ada yang lain. Artinya orang yang mudah bermaksiat sebelum nikah lebih mudah bermaksiat setelah nikah. Paham maksudnya? Jadi tolong sampaikan pada anak-anaknya, kalau yang masih pacaran segera putuskan. Lah kenapa? Itu banyak mudorotnya. Lah kenapa banyak mudorotnya? Yang baik pasti nggak dapat, yang buruk sudah pasti dapat. Taat pasti bahagia, maksiat pasti. Ustaz jangan digeneralisir dong, gak semua orang pacaran tuh jahat. Contohnya saya gak ngapa-ngapain. Gak ngapa-ngapain, ngapain pacaran, paham? Oh enggak Ustaz, saya cuma pegangan tangan doang. Gak percaya saya. Kalau seandainya itu baru pacaran 3 minggu pegangan tangan, saya masih wajar. Pacaran 3 tahun masih pegangan tangan, mubazir dong, paham? Enggak, maksudnya begini. Kalau Anda punya pacar cuma pegangan tangan doang pada sudah 3 tahun, hati-hati. Tolong sampaikan pada yang masih pacaran, 3 tahun pacaran masih pegangan tangan, berarti dia bukan laki-laki sejati. Karena laki-laki sejati tidak cukup cuma pegangan tangan. Betul? Nah itu laki-laki sejati semua, paham ya? Jelas ya? Paham maksud saya kira-kira? Jadi cara yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Taat pasti bahagia, maksiat pasti sengsara. Dekati Allah, cintai Allah. Nanti Allah akan pilihkan hambanya yang paling dicintai untuk mencintai Anda. Di tempat yang paling tepat, di waktu yang paling tepat, dengan cara yang paling indah. Insya Allah. Allah misal. Oh masih ada 3 menit, Masya Allah. Oh 3 menit, baik. Satu lagi. Bagaimana cara meyakinkan orang tua untuk memberi izin menikah muda? Menikah itu meningkatkan ukhuwah. Jadi gini, saya umur 18 tahun masuk Islam. Ketika 18 tahun saya masuk Islam, saya bilang sama bapak saya, Pi, Felix mau nikah. Apa bapak saya bilang? Kanjinian kau nih. Tahu bahasa Palembang kanji? Ganjen. Apa bahasa Melayunya? Ya, pokoknya gitulah. Mesum, jadi kira-kira gitulah. Kanjinian, mesumnian gitu kan ya. Ini yang terjadi. Lah kenapa? Saya pikir begini, saya meyakinkan bapak saya aja saya enggak bisa, apalagi meyakinkan bapaknya orang lain. Bisa difahami teman-teman sekalian. Artinya, Allah memberikan mekanisme bahwa seorang perempuan punya wali namanya laki-laki bapaknya adalah untuk fit and proper test. Paham ya sekalian? Maka kalau seorang laki-laki atau seorang wanita mau menikah, pertama kali fit and proper test adalah orang tuanya. Kalau orang tuanya belum ngasih, apalagi orang tua yang lain. Bagaimana cara saya meyakinkan bapak saya? 4 tahun saya belajar Islam, setelah saya siap nikah, saya yakinkan bapak saya. Gimana caranya? Gini, apapun yang bisa dia lakukan, harus bisa saya lakukan. Jadi kalau seandainya dia selama ini benerin genteng, saya harus bisa lakukan. Saya harus buktikan saya laki-laki sama kayak dia. Dia selama ini ngurusin anak-anaknya, saya ngurusin adik-adik saya. Saya ajarin mereka, saya kemudian mong mereka dan sebagainya. Kalau selama ini dia bayar listrik, saya bilang, papi gak usah bayar listrik, biar Felix saja. Papi transfer aja. Nah, jadi kita harus melakukan apa yang dia bisa, supaya dia tahu kita capable sebagai laki-laki sama seperti dia. Bisa difahami itu sekalian. Tapi bila dia seorang wanita, sama bapak ibunya harus diyakinkan. Pertanyaannya, yang mau nikah angkat tangan, yang mau nikah. Yang serius mau nikah. Mau nikah betul? Betul mau nikah? Sudah pernah bilang sama bapaknya kalau mau menikah? Kalau belum berarti gak serius. Kalau mau serius, pulang dari sini tanya sama bapaknya. Saya ajarin pertanyaannya, saya ajarin. Bilang begini sama bapaknya. Pak, menurut bapak, kalau saya menikah, menurut bapak gimana? Nah itu bagus. Pak, kalau saya mau nikah, menurut bapak gimana? Kalau bapaknya nanya begini, kamu gila ya? Nah, itu berarti belum siap, paham ya? Tapi kalau bapaknya bilang gini, kamu sudah punya calon? Nah, itu berarti sudah siap. Setelah dijawab, belum pak, kamu gila ya? Itu sama berarti. Paham ya? Jadi tanya bapaknya begitu. Jadi nih, saya jelasin, siapa yang pernah datang pernikahan? Siapa yang pernah datang pernikahan? Ini oleh-oleh saya yang terakhir buat teman-teman sekalian. Siapa yang pernah datang pernikahan? Pertanyaan kedua, siapa yang pernah datang pernikahan ngelihat bapaknya perempuan nangis? Siapa yang pernah datang kuliah lihat bapaknya perempuan nangis ketika menikahkan? Tes. Baik. Nah, kenapa teman-teman sekalian, kenapa bapaknya perempuan nangis ketika menikahkan anaknya? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Saya seorang bapak, anak saya perempuan nomor satu, anak saya nomor satu perempuan. Sekarang usianya masih 9 tahun dan saya kasih tahu kenapa bapak nangis ketika menikahkan seorang anaknya. Anak saya perempuan, nomor 1, usianya 9 tahun, tapi begitu saya membayangkan dia nikah, saya pasti nangis. Walaupun itu masih lama. Paham Bapak Ibu sekalian? Kenapa saya nangis? Saya mikir begini Bapak Ibu sekalian. Saya itu ketika dia lahir, saya azanin dan saya bacain seluruh ayat-ayat yang saya hafal ke telinganya dia. Walaupun hafalnya sedikit, gak apa-apa, bacain semuanya. Nah kenapa? Saya pengen agar dia mendengar ayat Allah pertama kali dari lisan saya. Ketika dia sudah gede, hafalan-hafalan saya transfer pada dia. Semua kemudian kata-kata yang baik itu dari lisan saya ajarin pada dia. Makanan dia makanan yang terbaik, pengajaran dia pengajaran yang terbaik. Begitu dia masuk kelas 1 SD, saya bilang sama dia, Alila, sekolahnya gimana? Bagus, Bi. Ada yang ganggu kamu enggak? Enggak ada. Laki-laki di sana gimana? Enggak ada yang ganggu, Bi. Oke, kalau gitu jangan percaya sama laki-laki. Semua laki-laki itu semuanya orang yang enggak benar. Mau jadi kayak gitu. Itu adalah net, saya bilang gini, kalau nanti ada laki-laki yang ganggu kamu, lapor pada gurumu. Kalau gurumu gak mau rekan, lapor kedua kali. Gurumu masih gak mau rekan, lapor ketiga kali. Masih gak mau juga, kasih tau Abi siapa namanya, di mana alamatnya, Abi bakar rumahnya. Ah Bapak Ibu sekalian. Lah kenapa? Saking sayang pada anak saya pengen dia tahu bahwa saya selalu ada untuk dia. Kebayang gak Bapak Ibu sekalian, suatu hari ketika saya memberikan dia yang terbaik, mengawal dia, mengajar dia agama, melakukan segala-galanya untuk kehidupan terbaik buat dia, suatu hari nanti saya harus menggenggam tangan seorang laki-laki yang mungkin baru saya kenal, yang dia juga mungkin baru kenal, kemudian saya harus menyerahkan anak saya pada dia setelah saya didik selama ini, dan dalam pikiran saya adalah, mampu gak anak ini berbuat minimal kayak saya? Paham Ibu sekalian? Kenapa seorang bapak nangis? Menyerahkan segala-galanya begitu. Pertanyaan saya, wajar gak kalau seorang yang suka sama seorang perempuan, Anda minta pada bapaknya bukan hanya ganggu anaknya? Wajar atau tidak? Berarti kalau ada seorang laki-laki suka sama seorang perempuan, dia cuma datangin perempuan itu tapi tidak mendatangi ayahnya, mohon maaf saya harus katakan Anda banci. Serius-serius sekalian. Paham? Takbir! Allahu Akbar. Itu jawabannya. Begitu. Jelas ya? Kenapa kemudian kesiapan itu ditentukan oleh orang tua? Tanya orang tuanya kapan siap. Kalau misalnya orang tuanya belum siap, tanya, apa yang bisa saya lakukan supaya bapak mengizinkan saya untuk menikah? Nah itu baru siap. Allahu Akbar.